Dia yang tak kusuka, dia yang tak kuduga. Tak pernah ku menyangka, apakah ku jatuh cinta. Dia yang sesungguhnya tak mungkin ku terima. Apakah ku jatuh cinta? Jatuh padanya. Bersamamu itu tak mungkin, sungguh tak mungkin. Oh, mungkinkah rasa ini? Apa namanya? Sungguh ku tak mengerti. Apakah ku jatuh cinta? Kadang dia gak peka, gayanya suka norak. Tapi ku tak kuasa. Apakah ku jatuh cinta? Tak mungkinkah rasa ini? Apa namanya?